Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan karena pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih Allah ini, kembali kita bertemu untuk mengkaji firman-firman-Nya, berusaha untuk mendalami secara lebih mendetail tentang keterangan-keterangan-Nya yang sebenarnya seluruh keterangan-Nya ini menginginkan kepada kita semua agar kita hidup jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Insyaallah, mudah-mudahan pembahasan kita yang terdahulu dan apa yang akan kita bahas pada hari ini dan hari-hari akan mendatang itu akan mampu lebih memberikan masukan yang besar bagi kehidupan kita dan untuk kesuksesan kita insyaallah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan dari surat Hud ayat ke-61 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum shaliha. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Salih. Salih berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Para pendengar rahimakumullah, pada ayat yang menjadi pembahasan utama kita pada hari ini, kita dihadapkan kepada satu kisah baru. Satu kisah yang berasal menceritakan tentang para nabi-nabi yang telah diutus sebelum Rasulullah SAW. Tujuan pemaparan kisah ini pada awalnya adalah untuk menenangkan jiwa Rasulullah, memberikan hiburan kepada beliau karena menghadapi berbagai permasalahan di dalam tantangan dakwahnya. Di dalam ayat ini kita mendapatkan bahwa satu kisah yang cukup menarik yang juga banyak dipaparkan di dalam Al-Quran, yaitu kisah kaum Samud yang kepada mereka itu diutus Nabi mereka, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Wa ila samuda akhahum saliha. Kepada kaum Samud maka diutus kepada mereka itu akhahum. Jadi kata akhahum di sini saudara mereka Nabi Salih, untuk menunjukkan bahwa nabi yang datang kepada mereka, nabi yang menyampaikan berita gembira sekaligus ancaman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu sebenarnya adalah saudara mereka sendiri. Akhahum, saudara mereka, orang yang mereka kenal, sanak kerabat mereka, orang yang selama ini mereka ketahui bagaimana kualitas orang tersebut, bagaimana profil dirinya. Jadi ibarat pemilihan wali kota saat sekarang ini, tidak ada putra luar daerah istilahnya. Semuanya itu adalah putra daerah yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Sehingga akhirnya mudah bagi orang, bagi masyarakat untuk menilai siapa yang terbaik. Jadi ketika diutus Nabi Saleh, mereka sudah lebih dahulu mengetahui bagaimana kualitas Nabi Saleh ini, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak keberadaan Nabi Saleh dan kualitasnya sebagai seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi ibudullaha, yang disampaikan oleh Nabi Saleh di sini adalah sama sebagaimana disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Allah itu adalah Tuhan Maha Pencipta. Cepat-cepat kamu bertaubat ya, karena Tuhanku itu Maha Dekat. Subhanallah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi manusia sekarang ini untuk memilah-milih nabi mana yang harus mereka ikuti. Karena apa? Karena ajaran para nabi itu adalah satu, memerintahkan kepada kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita bergantung, Allah sebagai satu-satunya tumpuan kehidupan kita. Dan itu adalah ajaran seluruh para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi adalah sama-sama mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kesalahan pemahaman, bukan berasal dari para nabi tersebut, akan tetapi karena kesalahan pemahaman kita sendiri. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal, kami harapkan masukannya. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat 61 dari surat Hud ini, Nabi Soleh mengajak kepada kaumnya tiga pesan, mengajak tiga hal dan memesan tiga hal, yaitu u'budullah, pertama sembahlah Allah, yang kedua fastaghfiruh, mohon ampunlah kepada Allah, summa tubu ilaih, kemudian kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungkan ayat ini, ayat 61 dengan ayat 60, maka kita akan menemukan bahwa pada ayat 60 Allah melaknat orang kafir. Maka sebenarnya di ayat ini sebenarnya, ya qaumi aminu billah, berimanlah kepada Allah. Tapi Nabi Soleh dan Al-Quran tidak menulis berimanlah kepada Allah. Langsung dia berkata u'budullah. Kenapa? Karena iman tidak akan terrealisasi tanpa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bukan sekedar iman, tetapi iman yang mengakar pada aplikasi kehidupan, amal kehidupan sehari-hari. Jadi ubudullah lebih jauh, lebih tajam dari sekedar aminu billah, berimanlah kepada Allah. Karena terkadang orang beriman tapi tidak melakukan apa-apa. Maka disebutkan, memang ada dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, kamu belum beriman tetapi kamu sedang berislam, ketika Badawi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang iman itu identik dengan ubudullah. Beriman itu artinya menyembah Allah. Iman kalau tidak menyembah Allah makanya bukan beriman. Disebut juga dengan masih berislam, masih berserah diri kepada Allah tapi tidak melakukan apa-apa. U'budullah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu sendiri maknanya sangat luas. Tidak hanya sekedar rukun Islam yang lima, tidak saja sekedar mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu merupakan rukun. Tetapi semua kehidupan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Pagi kita bekerja ke kantor, itu ibadah. Makan kita di siang hari supaya kita tetap kuat, itu ibadah. Sore hari mungkin kita istirahat sejenak, itu ibadah. Olahraga yang kita lakukan agar bisa melakukan sholat maghrib dan isya nantinya, itu ibadah. Baca Quran yang kita lakukan di malam hari, otomatis itu ibadah. Tidur kita di malam hari, itu ibadah. Bahkan hubungan kita dengan istri kita agar melahirkan anak-anak generasi yang soleh, itu juga tidak kalah jauhnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan ibadah dalam Islam itu sangat mengindahkan dan sangat nikmat. Jadi jangan konotasinya ibadah itu suatu hal yang susah-susah. Tidak, hubungan intim kita dengan suami kita atau dengan istri kita juga ibadah, dan itu sangat nikmat. Karena apa? Karena itu adalah hal yang sahih dan disahkan oleh agama. Pesan yang kedua, fastaghfiruh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah dan kita diminta Allah untuk beribadah, nabi-nabi meminta kita untuk beribadah, tentu saja terkadang ada hal-hal yang tidak optimal kita lakukan. Ada hal yang kita langgar, dan semua orang pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua orang pasti bersalah, jadi tidak harus menunjuk hidung orang lain dia salah, banyak salahnya, kita pun banyak salah kita. Maka di sini Nabi Soleh sangat gentle mengatakan, sudahlah, tidak harus menyalahkan orang lain kalau kita kurang maksimal, fastaghfiru. Semua mohon ampun, tiada pengecualian. Saya pun juga mohon ampun. Nabi Muhammad pun mohon ampun. Summa tubu ilaih. Agar ampunan itu sempurna dan maksimal, tubu. Tubu artinya roja'a ilaih. Kembali kepada Allah. Dekat diri kepada Allah. Seorang anak yang melakukan kesalahan yang mungkin orang tuanya sangat murka, apabila dia bersimbah sujud di hadapan orang tuanya memohon maaf, orang tua tentu saja senang. Allah lebih senang ketika sang hamba kembali kepadanya dalam keadaan tersalah dengan prinsip tidak ingin mengulangi kesalahannya. Inilah tiga pesan yang disampaikan oleh Nabi Soleh, merupakan pesan juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, merupakan pesan juga yang disampaikan oleh ayat 61 dari surat Hud kepada kita semua. Iya, kalau kita mau melihat dari sisi lain, ternyata apa sih hubungan antara ketiga pesan ini dengan kehidupan manusia? Sejauh mana ketiga pesan Nabi Saleh ini mampu mendongkrak kehidupan manusia? Mari coba kita perhatikan ketika Nabi Saleh lebih mendahulukan dengan U'budullaha malakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah. Kalau dari pandangan kehidupan, hidup ini harus punya prinsip. Hidup ini harus punya pegangan. Karena hidup tanpa pegangan itu akan sangat mudah digoyahkan. Makanya ajaran pertama yang disampaikan oleh Nabi Shalih AS kepada kaumnya adalah untuk menyembah Allah. Ya, bila keimanan sudah tertancap, bila pelaksanaan keyakinan itu sudah benar pada jalurnya, hanya mentauhidkan Allah dan membenarkan Allah, maka Allah lah yang akan menjadi sumber tumpuan dan pusat perhatian dari orang-orang yang beriman. Ini akan membuat dirinya menjadi lebih yakin di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun punya permasalahan yang begitu besar yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua adalah fastaghfiruhu. Sejauh mana istighfar ini akan mampu membuat kehidupan seorang mukmin mampu menjadi lebih baik? Jawabannya adalah istighfar ini ibarat membersihkan badan. Semakin banyak daki di badan, akan semakin susah kita untuk bergerak, ya. Semakin banyak beban yang kita bawa dalam suatu perjalanan, akan semakin membuat langkah dan gerak kita menjadi lebih lamban. Jadi istighfar, ya, ketika Ibnu Qayyim ditanya mana yang lebih baik, istighfar atau bertasbih, kata Ibnu Qayyim, aku lebih suka untuk membersihkan diriku terlebih dahulu daripada memuji tapi membawa kotoran. Jadi disinilah fungsi istighfar, ya, meringankan jiwa, membersihkan segala kotoran yang ada di dalam jiwa dan menghilangkan noda-noda yang ada di dalam hati, serta membersihkan segala diri kita dari berbagai permasalahan, sehingga akhirnya langkah kita menjadi ringan dan gerak kita akan menjadi lebih terarah. Kemudian terakhir adalah inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Tuhanku adalah yang maha dekat. Ketika seseorang di dalam kehidupan ini melakukan kegiatan dan aktivitasnya, dia perlu dorongan. Makanya di dalam pengajaran Nabi Saleh ini kita diajarkan satu motivasi besar bahwa kita harus optimis di dalam memandang kehidupan ini. Allah dekat. Ketika kita beraktivitas, kita harus memahami bahwa Allah itu dekat dan mampu untuk mengabulkan semua yang kita inginkan. Tinggal lagi bagaimana kedekatan kita kepada Allah, itu yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, berbagai masukan dari narasumber kita tadi mudah-mudahan dapat membuat kita menjadi lebih yakin dan lebih mampu untuk melihat bahwa sebenarnya Al-Quran ini penuh dengan hikmah-hikmah. Al-Quran penuh dengan motivasi yang mampu membuat kita menjadi bersemangat saat membacanya. Jadi hilangkanlah kantuk, karena kantuk itu berasal dari syaitan. Cobalah buka mata kita ketika membaca Al-Quran dan pahami sedikit saja maknanya, maka hidup ini akan jauh lebih terasa, lebih nikmat, dan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.